بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, bersama saya Muhammad Sofian dan rekan saya Dr. Haji Zainal Arifin LCMA akan membahas surat An-Nahl ayat 48. Ayat ini berbunyi, awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in yatafayya'u zilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjadan lillahi wa hum dakhirun. Ayat ini bermakna, dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah, bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah, dan mereka bersikap rendah hati. Pemirsa, pendengar RRI dimanapun Anda berada, ayat ini mengajak kita untuk merenungi bahwasanya tidak ada makhluk di dunia ini yang mati di sisi Allah. Di sisi Allah tidak ada benda yang mati. Semuanya sujudan lillah, bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada benda yang mati. Ion-ion, molekul-molekul, atom-atom, semuanya sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja kita tidak tahu bagaimana bentuk sujud mereka. Tetapi menurut penelitian akhir-akhir ini, sekecil apapun benda di dunia ini, ia sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta orang mati sekalipun, di sisi Allah, ia adalah benda yang hidup. Bersama kita saat ini ada Ustaz Dr. Haji Zainal Arifin LCMA. Pak Ustaz, kira-kira surat An-Nahl ayat 48 ini bagaimana kita menyikapinya? Karena awal dari ayat ini Allah mengatakan awalam yarau. Ya. Apakah mereka tidak melihat? Kenapa ya di sini dikatakan dengan kata melihat? Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Sofian, bahwa memang ayat ini tidak mengajak kita untuk melihat dengan mata, tetapi mengajak kita untuk melihat dengan mata hati. Karena sebelumnya telah digambarkan, aw ya'khuzahum ala takhawufin fa inna rabbakum la ra'ufur rahim. Lihatlah pada ayat 47 bagaimana Allah mengasihi kita dengan memberi cubitan-cubitan kasih kepada kita saat tertimpa azab dan musibah. Maka di sini Allah mengajak kita untuk melihat dengan mata hati, dengan mata iman, dengan kekuatan iman yang kita teguhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Umat manusia, lihat benda-benda di sekelilingmu itu bersujud. Masa Anda tidak mau bersujud sebagaimana mereka? Engkau telah diajari Allah dengan cubitan-cubitan kasih dan sayang. Masa sampai saat ini engkau belum juga merasa tercubiti dan tersakiti? Atau begini, terkadang kita terlalu nikmat hidup di Medan, Sumatera Utara ini kan begitu nikmat. Betul. Akhirnya kita menganggap benda-benda di sekeliling kita ini mati begitu mati saja. Begitu saja, benar. Allah katakan di sini Ustaz Zainal, ya tafayya'u zilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjadan. Sujjadan. Ya, sujjadan lillah. Benar. Kira-kira apa kita dapat kita petik dari penggalan ayat yang ini ya? Iya, jadi setelah kita mengetahui bahwa Allah, bahwa kekuatan imanlah yang diajak di sini untuk berbicara, maka sebenarnya kita akan melihat bahwa di sekeliling kita ini adalah makhluk yang tiap hari bersujud, minimal bayangan itu tidak pernah berdiri tegak. Bayangan itu akan berada di bawah dan selalu bersujud. Ini adalah simbol dari condongnya. Yatafayyau zilaluhu. Bayangan itu tadi. Bayangan-bayangan itu selalu apa namanya? Bahkan menariknya Pak Ustaz, atau begini, atau bayangan itu saja pun memiliki makna dari sujud itu. Sujud itu. Jadi menariknya, orangnya satu, bayangannya bisa empat yang sujud. Iya. Begitulah kehebatan bayangan itu. Ada di kiri, ada di kanan, ada di muka, dan ada di belakang. Bagaikan lampu yang ada di studio. Artinya tidak punya nyawa, tidak punya apa-apa. Bayangan kita itu kok seakan-akan dia bisa hidup, ya? Bisa hidup. Nah, ini adalah simbol dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan hikmah luar biasa, ya? Iya. Artinya kita seharusnya banyak belajar dari bayangan ini. Karena apa? Karena mereka itu walaupun tidak ada, tapi ada. Tidak ada, tapi ada. Ada. Iya. Karena apa? Karena dicari mana bayangan itu? Zilaluhu anil yamini was syama'il. Iya. Apalagi kalau kita berkaca, ya kan? Benar. Dengan sekian dimensi, mungkin yang mirip bersama kita juga akan ikut sujud. Melakukan ini sujud tadi. Saya kira simbol bahwasanya ketika manusia sujud, dan sujudnya itu benar, maka alam yang menjadi bayang-bayang manusia ini juga akan sujud. Benar. Jadi suatu hal yang menarik, penyakit itu kita yang datangkan. Faiza maridtu fahuwa yashfin. Tapi kesembuhan itu Allah yang memberikan. Ketika kita sujud, berarti kita menyelaraskan diri kita dengan alam. Dan itu adalah suatu hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang sholat itu lebih sehat daripada orang yang tidak pernah sholat. Orang yang salat lebih sehat lebih daripada sehat orang yang tidak pernah sholat. Dalam makna yang luas. Dengan makna yang luas. Maka karena apa? Selalu, karena dia sujud bersama dengan makhluk yang ada di sekitar. Saya selalu mengatakan begini, kenapa Arab Saudi, Mekah, Madinah lebih kaya dari Sumatera Utara? Iya. Sekarang. Benar. Padahal 100 tahun lalu, Sumatera Utara lebih kaya dari Arab Saudi. Kenapa? Karena orang yang datang ke Mekah Madinah ini sujudnya benar. Benar. Serius. Banyak. Iya. Kuantitas dan kualitasnya. Jam 3 malam dia bisa pergi ke Mekah untuk sholat, supaya dapat sholat subuh di Mekah. Di sana minyaknya enggak habis, marmer, gas enggak habis. Sementara ketika jemaah haji pulang ke Medan, sujudnya ini sudah tidak lagi di masjid, sudah jarang ke masjid, sudah jarang menghadiri hal-hal yang positif. Bahkan ia balik terus berpikir hal-hal yang negatif. Nah, pada saat itu juga ini adalah bayang-bayang dari kehidupan. Jadi semakin serius kualitas dan kuantitas manusia yang sujud, saya yakin dan percaya sujudan lillah. Alam juga bersujud akan Allah. Ada kesalehan sosial akan mendatangkan kekuatan material. Menarik di sini Pak Ustaz, wahum dakhirun. Ada yang tersimpan tadi. Apa maksud dakhirun? Dakhirun iddakhara yadakhiru, tersimpan. Di sini disebutkan sedang mereka merendah diri. Tapi saya rasa itu lebih dari sekedar merendah diri. Sujadan ialah merendah diri, tapi dakhirun, saya rasa itu ada hal yang tersimpan yang mungkin saat ini ulama pun masih membayang-bayangkan apa di balik makna dakhirun. Saya melihat di sini dakhirun ini adalah kekuatan real. Jadi kekuatan power, nyata ya? Di dunia ini adalah kekuatan makhluk Allah dalam posisi sujud kepada Allah. Sujud kepada Allah. Jadi sujud itu kekuatan. Sujud itu kekuatan. Kekuatan. Jadi semakin manusia sujud kepada Allah benar, intensitas, kualitas dan kuantitasnya, maka pada saat itu juga itulah sebuah kekuatan. Iya. Jadi semakin orang merendah, pada hakikatnya itu semakin agung. Iya. Maka ada hadis yang mengatakan man tawadu'a lillah rafa'ah. Barang siapa merendah diri kepada Allah, Allah akan mengangkatkan derajatnya. Iya. Seperti nujum, bintang. Cahayanya masuk ke dalam air, lautan. Benar. Tapi ia tetap meninggi. Jangan seperti asap. Iya kan? Asap terus tinggi ke atas, sementara dia tidak punya kekuatan api. Nah, maksudnya kata-kata mutiara ini mengajak kita semua untuk memiliki dakhirun. Kekuatan, potensi. Semakin kita merendahkan diri kepada Allah, Allah akan mengangkat kekayaan, mengangkat derajat, mengangkat harta kita ini ke sesuatu hal yang lebih berkah. Pemirsa ini berkah ya Allah. Demikian dialog kita dengan Ustaz Zainal Arifin, pakar tafsir Sumatera Utara, dari surat An-Nahl ayat 48. Semoga kita jumpa lagi insyaallah pada ayat yang lain besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, tadi kita telah mendengarkan beberapa kajian tafsir dari pakar tafsir Sumatera Utara, Ustaz Zainal Arifin. Pendengar sekalian, seandainya Anda ingin bertanya tentang ayat yang dijelaskan tadi, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ke nomor 0811 616 943. Kami ulangi, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS 0811 616 943 atau telepon ke 0618463133 0618463133. Terima kasih atas saran-saran Anda untuk acara penyejuk hati kita ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.